بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، علم الصرف. Sekarang kita sampai di dalam ضمير نصب منفصل. ضمير نصب المنفصل. ضمير نصب منفصل. Kemarin ketika kita telah belajar tentang ضمير apa؟ ضمير رفع منفصل. Yaitu هو هما هم هي هما هن أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنا anti antuma antum anana anti antuma antunna ananahnu. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng dhamir rafa' munfasil yang kemarin. Kita ulang bareng-bareng dengan nada yang harus sama dengan nada saya. Oke. Okay. Kalau enggak ya siap-siap antum. 1 2 3 go, come on. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ananahnu. Oke. Okay. Kemudian sekarang kita akan mempelajari dhamir nasab munfasil, yaitu dhamir yang dia nasab. Nasab kenapa? Karena dia maf'ul. Tadi kita pelajari di nahwu, kalau fa'il itu marfu', berarti dhammah. Tapi kalau sebagai maf'ul, dia posisi sebagai fathah. Maftuh, mansub. Ya. Iya enggak? Fathah. Misalnya darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaid, fathah. Ya. Tapi ketika Zaid yang memukul, daraba Zaidun, berarti marfu', karena Zaid di sini pelakunya. Seandainya Zaid itu melakukan, kemudian ada satu Umar, maf'ulnya yang korbannya, berarti daraba Zaidun Umaron. Nah, di sini dhamir nasab munfasil, dhamir nasab munfasil berarti dia posisinya sebagai objek maf'ul. Nah, tapi dia berupa pronoun. Oke. Okay. Tapi juga selain dia objek, dia juga munfasil, artinya terpisah dari ininya. Dari kata lain. Kasih ke Pak Bobi, kasihan ya Allah. Anak kasihan sama air mata Pak Bobi yang mau keluar cuman enggak bisa-bisa. Iya. Karena di sini ada. Haha. Di sini sudah ada ya. Jadi tenang saja Pak Bobi, antum boleh mendapatkan buku itu secara gratis ya, dengan syarat bayar. Oke. Dhamir nasab munfasil. Antum dengarkan apa yang saya nyanyikan dengan nada persis seperti saya. Tidak boleh melenceng. Ya. Jangan senyum seperti itu. Oke. Kita mulai dari iyahu yahuma yahum. 1 2 3 antum dengarkan. Dengarkan dulu. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Baik. Seperti iyahu iyahu. Kamu antum jangan bilang iya iya hu iya huma iya hum iya iya huma iya hunna. Itu bisa kayak gitu, tapi udah make it simple, buat itu lebih simple aja. Yang penting ketika nanti antum membacanya beneran di Al-Qur'an atau di bahasa Arab, jangan bilang iya hu iya huna iya kana budun iya kana budua iya kana stain, tapi iya kana budua iya kana stain. Oke. Jadi ada dua versi. Versi yang simple, iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Itu bisa. Bisa juga iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Nah, yang ini aja, yang pertama aja biar lebih enak ya. Ya, golem ya. Oke. Okay. Gimana golem? Antum enggak setuju dengan ana? Jangan di sini kalau gitu. Oke. Okay. Sekarang kita mulai dari Salman Al Farisi. Antum ikuti ana dulu biar enggak terlalu memalukan. Antum ya. Antum ikuti ana, oke? Okay. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Nah, ayo, come on. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Jelek sekali. Iya. Sekarang antum. Setelah ada ya. Atau antum sendiri langsung aja. Bisa insyaallah. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyak iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Iya. Lumayan. Ya. Tafadhol. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Yeah, come on, Pak Muslim. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Sebenarnya jelek semua antum itu. Karena ketika iyahu iyahuma humanya itu iyahu iyahuma gitu. Iyahuma kalau antum mah iyahu iyahuma iyahu iyahuma itu sebenarnya agak putus asa sebenarnya. Eh, Pawi, kawan, Pawi. Oke, okay. Seperti nggak ada nada gitu ya? Beda lila, hah? Apa? Beda lila. Kue dalil? Beda aliran. Oh, beda aliran. Ini gambus itu. Enggak, itu emang call, emang dead kayak gitu. Yahu, semua ada datar. Yahu, yahu mau, yahu. Iya kak, ya aku mau. Iya. Iya. Aduh. Ayo. Golam. Iya, iya, huma, iya, hum, iya, iya, huma, iya, hunna, iya, ka, iya, kuma, iya, hum, iya, ki, iya, kuma, iya, hunna, iya, iya, iya, na. Iya. Come on, Tata. Iya, iya, huma, iya, hum, iya, ha, iya, huma, iya, hunna. Iyaka iyakuma iyakum iyaka iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Iya, tapi antum itu iyahu berhenti dulu. Iyahu iyahuma. Itu iyahu iyahuma langsung iyahu iyahuma iyahum iyahu iyaha iyahuma gitu langsung. Jangan iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Antum bikin aneh sendiri. Tidak lama suruh cari guru lain aja. Antum juga Pak Bobi. Semuanya. Kenapa enggak ikutin anak persis? Ikutilah anak dengan nada yang mirip persis. Ya, aduh. Antum cari guru lain kalau misalnya enggak paham lah. Anak berusaha menginfluence antum terus sampai sekarang belum kesampaian. Ayo kita bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Oke, okay. Udah hafal? Atau mau ngapal dulu? Jadi sebenarnya hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna iyana. Gampang. Hmm? Gak usah diartiin dulu. Kepadanya dia, kepada dia. Akannya. Oke. Okay. Sudah? Sudah? Iyahu iyahuma iyahum. Kalau belum oke. Okay. Kalau gitu kita satu persatu pelan-pelan dari 6 kata kemudian langsung. Kata dulu pertama. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Ayo. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Ini ditutup aja Pak Bobi, ditutup aja itu. Gambarnya di sini gambarnya. Oke, diulang lagi. Jangan lihat sama sekali bukunya. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Terus. Iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Diulang lagi. Iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Iyaya iyana. Ya gitu dong tata. Bisa lo bareng ya. Coba, ayo. Hah, coba yang pertama dulu, yang pertama. Enam kata pertama. Iyahu iyahu ma iyahum iyaya. Iyaha iyaha iyahu ma iyahunna. Bagus itu. Dari ulang dari yang sampai lancar. Iyahu iyahu ma iyahum iyaha iyahu ma iyahunna. Nah, itu bisa tuh. Masya Allah. 5 menit lagi kita tanya, oke? Antum hitung 5 menit lagi, oke? Iya kuma, iya kum, iya ki, iya kuma, iya kunna. Kan enggak, enggak nyuruh. Enggak ada puji, enggak ada puji. Enggak, antum membuktikan kok. Anu enggak, enggak nyuruh. 15 enggak nyuruh. Berarti antum kayak pakai sistem nyanyi, berarti bisa. Tadi ya, tadi atolibu marit tadi soalnya saking sakitnya orang ini atolibu marit saja nggak bisa, berarti besoknya harus pagi nanya itu atolibu ya, coba dari antum ya. Iyahu iyahuma iyahum iyah iyaha iyahuma iyahunna. Terus. Iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Dari ini kolam. Iyahu iyahuma iyakum iyaha iyahuma iyakunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Iya Pak Bobby, silakan. Iya, iya, mama. Yang singgah kayak gitu. Alirannya. Coba yang black aja, Pak. Iya, atau glam-glam rock gitu. Iya. Lupa nih. Ya. Iya, coba tuh. Sebenarnya iya kuma pak, iya ka iya kuma, itu bilang iya kuma. Iya ka iya kuma, iya kunna, iya ya, iya na. Iya ka iya kuma kok iya kunna? Iya ka iya kuma, iya kum? Iya ka iya kuma, iya kum? Iya ki. Iya. Iya ki iya kuna, iya kuma. Iya ki iya kuma, iya kunna, iya ya, iya na. Ya yeah, good, ayo Pak Muslim. Gak tahu saya. Ayo. Pak Yalir keroncong. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Bagus tak? Bagus sekali. Soalnya tadanya sama. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Alhamdulillah, bagus, bagus. Salam udah tadi. Sekarang kita beralih ke domir rofa mutasil bil maldi. Kita udah belajar nahu kan? Nah, makanya itu ada bilang bahwasanya namanya conversation aerobic itu harus juga serta juga kita belajar nahu sekaligus dan sorof sebenarnya, nggak dipisah. Ya, sama. No. Gunanya jadi antum ketika berisor tahu antum. Rafa mutasil, rafa berarti marfu, oh berarti fa'il. Mutasil nyambung bil madhi, oh berarti dengan fi'il madhi. Maksudnya apa? Ketika antum katakan fa'ala fa'ala fa'alu, itu ada maknanya. Jadi fa'ala fa'ala fa'alu sama dengan huwa huma hum. Fa'alat fa'alata fa'alna, hiya huma hunna. Kan? Fa'alta fa'altu ma fa'altum, anta antuma antum. Fa'alti fa'altu ma fa'altunna, anti antuma antunna. Fa'altu fa'alna ana nahnu. Ya. Oke, basic tadi huwa huma hum tuh basic semuanya, nanti banyak sekali nanti bakal antum dapat. Oke, sekarang cobalah antum bareng-bareng tanpa adanya apa contohan dari ana. Antum nyanyikan bareng-bareng fa'ala fa'ala fa'alu ini. Ya. Kalau misalnya nanti udah bisa, langsung bisa ternyata dengan nada yang mirip lah sama ana, ya tentu antum gak bakal bisa seperti ana. Ya. Yeah. Coba antum mulai 1 2 3. Come on. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu wa fa'alna. Oke, sekarang tutup bukunya. Kita langsung hafal dan langsung uji. Tata. Tutup Pak Bobby. Nah, ngapain? Tutup aja, tutup Bobby. Tutup gitu. Nah. Oke, Tata. Fa'alta fa'altum. Ya. Faaltu fa'ali. Oke. Ya, Tata aja bisa. Tentu kalau Tata bisa, antum lebih bisa lagi. Harus bisa berarti. Ini Tata udah bisa nih. Subhanallah kan? Udah bisa nih. Oke, sekarang berarti gimana? Udah bisa antum. Anak kita antum belum bisa. Bisa kan Khalis? Bisa. Antum bisa? Belum tahu. Belum tahu. Oh, berarti mau diuji. Ayo, coba. Fa'ala fa'ala fa'alu, ayo. Fa'ala fa'ala fa'alu. Nyambung. Fa'ala fa'ala fa'alu gitu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala ta. Fa'alna. Fa'alta. Fa'alta fa'altum ma fa'altunna. Fa'altum. Fa'altum. Fa'alti. Fa'alti fa'altum ma fa'altima. Fa'altum ma. Fa'altum ma. Fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Ya, good. Itu bagus itu. Oke, sekarang tutup bukunya Tata. Tutup ya. Dan mata antum juga ditutup. Sekarang bayangkan kalimat-kalimat kata-kata itu di benak. Sambil kita bareng-bareng membacanya. Bayangkan. Sekarang jadi kita menghafal bukan lewat buku, lewat memori sendiri kita menghafalnya. Oke. Okay. 1 2 3. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu fa'alna. Diulangi terus, diulangi. Fa'ala, ayo, fa'ala, fa'ala. Ayo, 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altu, ma fa'altum. Fa'alti, fa'altu, ma fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Udah dapat globalnya, sekarang kita baris pertamanya aja kita ulang 3 kali. Terpisah, 3 kali. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna. Nah, itu aja dulu, oke? Okay? Sambil benar-benar bayangin, ingat-ingat terus huruf-hurufnya ya. 1, 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Oke, kedua kalinya. fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Ketiga kalinya, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Nah, sekarang yang kedua, orang kedua. Fa'alta fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altun. Nah, kedua kalinya, fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altun. Ketiga kalinya, fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altun. Terakhir, fa'altu fa'alna. Nah, fa'alna yang terakhir itu na terus alif, ingat. Beda dengan fa'alna yang untuk orang ketiga jamak perempuan. Ya kan? Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Dan nun yang di jamak ketiga orang ketiga perempuan ini na tanpa alif setelahnya. Oke? Okay? Paham di sini? Ah, sekarang siapa yang bisa mempresentasikan dengan cepat? Dimulai dari. Ya, come on. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Mr. Bobby, come on, Pak Bobby. Fa'ala fa'ala fa'al. Masya Allah, datarnya luar biasa. Ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alta fa'altuna fa'alna. Faal ta faal tum faal tum faal tuma faal ta faal tuma faal ta faal tuma faal tum faal tum faal tuma faal tunna faal tu faal tu faal tu. Okay, good. Ya, enggak bagus. Harus antum meraja lagi di rumah. Seperti antum mulai ngantuk ya. Tapi itu yang terjadi pada anak. Lu dua orang dulu. Oke, sekarang kita praktek. Oke, buka bukunya, boleh. Buka bukunya. Kita sekarang prakteknya bukan ke fa'alanya, tapi kita cari yang lain. Tapi sebelumnya kita dobitkan dulu, kuatkan dulu fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alnanya pada kita. Oke, kita baca lagi selama 3 kali. Oke, sampai kita benar-benar meletok. Nah, sekarang kita boleh lihat. Kalau yang mau lihat. 1, 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Kedua kalinya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Terakhir sekarang. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Sekarang mari kita ganti fa'ala dengan yang lainnya. Dari apa? Doroba, ya, mukul. Oke, kan berarti doroba doroba. Anak yang pertama ni. Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Bisa antum? Insya Allah bisa antum tak? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita bareng-bareng dengan doroba. 1, 2, 3. Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Nah, sekarang satu-satu. Kelompok Pak Buncil melawan Pak Bobby. Pak Muslim lawan Pak Bobby. Antum Pak Samsul sekarang. Ya, silakan berpisah dikit. Hati-hati jangan sampai ketularan. Tinggalan pas ya? Hah? Yang sama dia. Enggak, mesti berarti berempat lawan kita berempat. Kasihan. Hah? Enggak, mana. Oke. Berarti kita ini antum mana antum. Sekarang kita battle antum request. Apa pada kita apa fail-nya? Kita merequest pada mereka wakilnya. Oke. Oke. Sekarang soalnya dari siapa dulu kira-kira? Siapa yang mau menjawab dulu? Apakah kita dulu atau mereka dulu? Kita yang ngasih soal? Enggak, antum jawab. Ah, apa-apa, enggak apa-apa. Apa Pak? Baik, kalau yang dosa di kita, saya di kita dia tanya nung tak ada. Tak ada. Kasih yang mudah, sama muslim kasih yang mudah. Yeah. Oh, yeah. Nah, jadi makin kepancing. Ayo, ayo, apa? Silakan. Ya, terserah mau yang mudah. Roja. Roja. Hmm, bisa? Yakin bisa? Insyaallah. Kalau enggak bisa ana aja, enggak apa-apa. Oke, barbar, oke. 1 2 3. Raja'a raja'a raja'u raja'at raja'ata raja'na raja'ata. Enggak, mereka pada melihat ke atas semua. Gimana sih? Enggak melihat ke buku lebih baik lah kayak Pak Bobby. 1 2 3. Roja'a roja'a roja'u roja'at roja'ata roja'na roja'ata roja'tuma roja'tum roja'ti roja'tuma roja'tunna roja'tu roja'na. Dah? Sekarang antum. Ya, kasih. Nah, kasih. Tata. Tata. Bisa gak nih? Coba. Udah dicontohin, gak bisa, parah. Ayo, 1, 2, 3, mohon. Roja'na. Oke, sekarang one by one. Satu-satu. Antum aneh-aneh kasih tugas. Satu, melawan satu. Satu, isi feel lain. Antum feel lain. Siap ya. Dimulai dari Pak Muslim melawan Pak Bobby. Pak Muslim itu nadanya agak tinggi. Kemudian simfonik. Ya, kalau enggak gotik. Apa misalnya ini? Wah, ini dead. Growling. Iya. Ini gotik gitu. Follow. Oke. Antum Pak Muslim dapat fi'il kataba. Antum dapat fi'il syariba. Syariba, ingat syariba ya, bukan syariba saroba, bukan. Kataba syariba ya. Gimana dari Pak Muslim? Tafadhol, kataba. Kataba. Ya, boleh. Syarib tuna. Aduh, Pak Bobby, memang susah itu syariba karena ada perubahan sedikit. Tapi tidak apa-apa, Pak Bobby. yang terpenting antum belum bisa seperti anak. Oke, gitu. Oke. Horis melawan Ghulam Reza. Antum dapat tugas untuk menjawab Qura'ah. Ya. Antum dapat tugas untuk menjawab Fajaro. Siap? Qura'ah Fajaro dari antum dulu. Ayo. Nah. Bagus Tata, ya bagus. Ya. Hah? Ya bagus, bagus. Anda ngeliatnya bagus aja. Mulai mengikuti bagus. Lihat nanti ya, awas kamu. Kalau enggak bisa awas. Ayo. Fajaro fajaro fajaru fajarot sajarota fajarna fajarta fajartuma fajartum fajarti fajartuma fajartunna fajartu fajarna. Masya Allah Tata, luar biasa habisnya antum sekarang. Siap siap. Antum melawan Fikri Handoko Putra. Siap-siap Tata. Fikri mendapatkan nazar. Antum mendapatkan ihram jama. Ihram jama, ihram jama, ihram jamu, ihram jamat, ihram jamata, ihram jamna. Bisa? Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Oh, yang lebih simpel berarti iya jauh iya ya, saya juga lupa. Istighfar. Bisa? Coba aja, enggak coba aja enggak apa-apa. Kalau misalnya salah pun Anda udah biasa kok, enggak terlalu salah. Enggak apa-apa. Antum biasa berat nanti lama-lama style antum level antum bisa. Ayo. Istighfar, istighfar, istighfar. Ya. Istaghfarota, istaghfarota, istaghfarota, istaghfarota, istaghfarota, istaghfarna, istaghfarat, istaghfarta, istaghfarta, istaghfarta, istaghfartum, istaghfartum, istaghfartuma, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfarti, istaghfarti, istaghfarti, istaghfarti, istaghfar tuma istighfar tuna istighfar tu istighfar na. Udah bagus itu, antum bisa, Pak. Antum istighfar istighfar juga bisa, Pak. Atau lagi yang lain. Insyaallah. Ah, masyaallah, udah antum kalah lah, udah. Masyaallah. Udah benar di kelompok ana ini. Antum lawan sama. Lawannya, ana lawannya antum nanti. Enggak. Oke, okay, good. Karena antum lawannya Ana. Antum dapat ihtaja. Ustaz yang masih dari yang lain. Kalau Ana dapatnya Ana dapatnya ini aja. Akala aja. Antum mau apa? Terserah antum, antum. Ah. Mau kasih mana? Gimana? Bisa, bisa, bisa. Ayo. Antum tadi apa? Ihtaja. Enggak, anak kesir sama antum. Laiba aja, laiba. Soal pertamanya itu. Soal kedua. Laiba, laibu, laibat, laibata, laibana, laibta, laibtuma, laibtum, laibtu, laibtuma, laibtunna, laibtu, laibna. Masya Allah, Tata tadi bagus banget istighfarullah. Ada yang mana mau antum? Ayo, yang mana? Ajada? Tamahala. Tamahala. Tamahala, tamahala, tamahalu, tamahalat, tamahalata, tamahalna, tamahalta, tamahaltuma, tamahaltum, tamahalti, tamahaltuma, tamahaltunna, tamahaltu, tamahalna. Satu nafas. Bisa. Jangan meremehkan anak. Anda tadi kasih tugas yang berat nanti. Udah kan? Antum bisa dah. Sekarang antum antum baca sendiri di rumah Melayunya itu kayak gimana? Insyaallah bisa. Oke. Kita tutup dengan khotamah. Bisa khotamah-khotamah ya, oke? Oke. Oke, 1 2 3. Khotama khotama khotamu khotamat khotamata khotamna khotamta khotamtuma khotamtum khotamti khotamtuma khotamtunna khotamtu khotamna. Dah bisa? Coba. Bisa bisa bisa. Bisa bisa bisa ta bisa na. Ya, bisa insyaallah. Antum-antum di situ ada contoh-contohnya itu di kitab itu. Bisa. Oke. Oke, Pak. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Ngawur rusak ini musorof jadinya. Ya udah sekian aja, kita doakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Hari ini enggak ada makan nasi, sorry, jadi karena Umi Ana lagi pergi. Kalau buat nama yang Muna itu Namna.